Tentu setiap sholat juga kita berlindung kepada Allah dengan demikian. Wallahu'alam. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Pak Abdullah di Cileungsi yang bertanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan neraka dan penghuni yang sedang disiksa. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat ini sudah ada penghuninya, ya Ustaz? Dan apakah hikmah yang terbesar dari hal tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, tentang masalah yang seperti itu, kita wajib mengimani sesuai dengan nas. Artinya pada saat itu ditampakkan oleh Allah, dan Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi apakah manusia ini sudah masuk surga, masuk neraka? Belum, karena belum ada hisab kan. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, baru setelah itu diizinkan orang untuk masuk ke dalam surga setelah hisab. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab langsung masuk surga. Yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi akan masuk surga, Nabi ketuk pintunya. Siapa? Muhammad. Kata malaikat yang menjaga, aku diperintah yang pertama kali untuk engkau. Jadi yang pertama kali dibuka pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pun neraka, ya orang akan masuk neraka setelah adanya dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kalau dilihat sekarang enggak ada penghuni surga pun neraka. Ketika Mi'raj, ya Allah tampakkan semuanya dengan kekuasaan Allah Taala. Kita wajib mengimani itu karena Allah Maha berkuasa lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Terima kasih Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Saya ucapkan terkait dengan nasihat tentang kewajiban sholat. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, saya dulu adalah orang yang banyak melalaikan sholat dan banyak diantara sholat saya yang tidak dikerjakan di saat-saat waktu yang lalu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah sholat-sholat yang tertinggal yang saya lalai darinya ada kewajiban bagi saya untuk mengkodoknya saat ini agar saya bisa terhindar dari dosa melalaikan sholat? Mohon penjelasan dan bagaimanakah cara bertobatnya. Jazakumullahu khairan. Iya, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dia wajib untuk taubat kepada Allah dengan taubat nasuha yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur. Ini sudah terjadi. Artinya antum dulu karena tidak tahu atau tahu tapi malas atau yang lainnya, ya sudah berlalu itu. Sekarang kewajiban kita untuk tobat, enggak perlu lagi ceritakan pada orang. Kalau antum bertanya tadi enggak apa-apa, tapi kamu ceritakan pada orang dulu saya begini enggak boleh. Tutup. Kalau untuk bertanya kepada ustaz untuk menjelaskan kewajibannya apa, boleh. Tapi kamu menceritakan pada orang lain, saya dulu pernah begini, saya pernah berdosa, enggak boleh. Karena harus tutup semua dosa kita, harus kita tutup. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali mujahir. Mujahir atau orang menampakkan dosanya. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, paginya diceritakan pada orang lain. Itu enggak boleh. Tapi karena bentuknya pertanyaan, supaya jelas, boleh. Tapi bukan untuk diceritakan pada orang lain. Artinya wajib tobat. Dari kesalahan yang dulu, wajib tobat. Apakah di qadha? Enggak ada qadha salat. Hatta orang yang haid, dia haidnya 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, enggak diperintahkan untuk mengqadha. Kata para sahabat wanita, kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami enggak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi qadha salat enggak ada. Tidak ada. Jadi apa yang terluput karena kelalaian kita, kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sekarang bagaimana? Ya perbanyak sholat sunatnya yang wajib tetap kita kerjakan, pada waktunya, kemudian laki-laki dikerjakan di masjid berjamaah, diperbanyak sholat sunatnya. Artinya rawatibnya jangan tinggalkan. Tambah lagi sholat duha, sholat malam. Pokoknya setiap ada sholat sunat kita kerjakan itu. Umpamanya rawatib zuhur yang ada dua dan ba'diyahnya dua. Ada juga riwayat Nabi gak pernah tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kerjakan 4 rakaat. Ada juga riwayat Nabi menyebutkan barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Yang kerjakan itu. Itu memperbanyak sholat sunat namanya. Yang sesuai dengan sunnah. Bukan mengada-ada. Perbanyak kita sholat sunat. Mungkin dengan sholat-sholat sunat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu, yang kita lalaikan dari sholat-sholat yang wajib. Itu aja yang perlu saya jawab. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.